Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad bab kafaratul marid. Bab pelebur dosa bagi orang yang sakit. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Malik ibn Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amr, qala, beliau berkata, haddatsana Zuhair ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad an Mujahid ibni Amr ibni Halhalah, dari Muhammad bin Amr ibnu Halhalah, an Atha' ibni Yasar, dari Atha' bin Yasar, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslim min nasabin, tidaklah seorang muslim tertimpa sakit, wala wasabin, atau tertimpa keletihan, wala hammin, atau tertimpa kekhawatiran, wala hazanin, atau tertimpa kesedihan, wala adan, atau tertimpa gangguan, wala ghammin, atau tertimpa kesusahan, hatta syaukah yusakuha, sampai-sampai duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan dengan itu semua Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, bahwasanya rasa sakit atau cobaan yang didapati oleh seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala in sabar, kalau dia sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam hadis, Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang tertimpa sakit. Ini umum, sakit apa saja, dari sakit yang kronis, berat atau yang ringan. Kalau dia sabar, maka ada hikmah di balik itu, gugur dosa-dosanya. Wala wasabin, atau dia ditimpa keletihan, letih karena bekerja dalam keadaan dia barakalfikum mencari ma'isyah yang halal dengan cara yang halal, letih ketika aktivitasnya adalah aktivitas kebaikan, rihlah talabul ilmi, perjalanan menuntut ilmu, ta'lim, muroja'ah dan seterusnya, atau letih karena ya ta'awun alal birri wa taqwa, ta'awun dalam dakwah, kerja bakti dan lain-lain, atau wala hammin, dia tertimpa rasa khawatir, ada perkara-perkara yang membuat dia khawatir, cemas, namun dia sabar. Yang namanya ujian hidup di dunia, tentu orang itu pernah merasakan khawatir. Wala hazanin, atau dia tertimpa kesedihan, entah itu dia mendapatkan musibah adanya kematian, atau kehilangan sebagian hartanya, atau yang lain-lain yang membuat dia sedih. Wala adzan, atau dia mendapatkan gangguan, ya, baik gangguan dari tetangganya, dari keluarga sendiri. Wala ghammin, atau dia tertimpa kesusahan, entah susah dalam ma'isyahnya, susah dalam mencerna pelajaran, tapi dia tetap sabar berusaha. Dan atau dia tertimpa sebuah gangguan yang paling kecil, yakni duri yang mengenai dirinya atau mengenai kakinya. Bahkan berhukum dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Ar-Rasul, beliau bersabda, hatta an-nakbah yunkabuha, sekalipun ya dia tersandung batu, ya, maka illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan itu semuanya dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, barokah. Jadi faedah yang pertama ini, ya, bahwasanya di balik ujian dari Allah Subhanahu wa taala ada padanya hikmah yang baik, yakni digugurkan dosa-dosanya apabila dia sabar. Sabar, tidak berkeluh kesah, dan meyakini itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu'alaikum, bahwasanya ujian yang menimpa seorang muslim itu bermacam-macam. Ada kalanya diuji dengan sakit walaupun dia kaya. Ada kalanya diuji dengan letih. Ada kalanya diuji dengan khawatir atau kesedihan, atau adanya gangguan atau kesusahan. Maka terkadang ditimpa oleh seorang muslim namun tidak ditimpa oleh muslim yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, musibah atau ujian untuk seorang muslim itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah, ya, akan mengampuni dosa-dosa bagi mereka-mereka yang tertimpa sakit, letih dan seterusnya yang tadi disebutkan apabila dia bersabar. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwasanya dosa-dosa yang Allah hapuskan, Allah gugurkan, yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu akan hilang dengan taubat. Ya. Adapun dosa-dosa kecil bisa hilang dengan rasa sakit yang dialami oleh seorang muslim, keletihan yang dia alami, kekhawatiran, kesedihan, gangguan yang dia dapati, kesusahan, dan semisal dengan itu semuanya barakallahu fikum hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis ya. Disebutkan ajibtu li amril mu'min. Nabi alaihi salatu wasallam dia bersabda, aku merasa takjub dengan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan seorang muslim itu baik. Ada kebaikan padanya. Wa laisa dzalika lihat illa lil mukmin, dan tidak didapati kepada seorang pun melainkan hanya kepada seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapati ya, kelapangan rezeki, dia bersyukur, maka dengan syukurnya itu adalah kebaikan untuknya. Fa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Dan apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dia sabar, maka itu adalah kebaikan untuknya. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidaklah didapati kecuali hanya untuk seorang mukmin. Barakallahu. Jadi seseorang hidup di dunia itu tidak akan lepas dari nikmat, tidak akan lepas dari ujian. Nikmat dituntut untuk bersyukur. Kalau dia bersyukur, maka nikmat yang dia dapatkan ya padanya ada kebaikan. Kalau dia kufur nikmat, maka tidak ada kebaikan atas nikmat yang dia dapatkan. Berarti syukur nikmat itu memiliki rukun. Rukun yang pertama, dia meyakini nikmat yang dia dapatkan itu murni dari Allah, bukan dari usaha dia. Memang dia melakukan sebab, tetapi ya, yang menentukan, yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini karena dirinya sendiri, maka tidak ada bedanya dengan Qarun. Ya, kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang Allah benamkan dia beserta harta karunnya ke bumi. Makanya disebut harta karun itu penisbatan kepada Qarun yang memiliki emas ya yang sangat banyak, dan bahkan kunci gudangnya itu hanya bisa diangkat oleh ya sekitar 9 sampai belasan orang untuk mengangkatnya. Baru kunci gudangnya dan terbuat dari emas. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sebenarnya saya diberi ini semua karena semata-mata ilmuku. Dia sombong. Padahal sudah didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu. Kemudian rukun yang berikutnya, dia menyalurkan, menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan. Yang berikutnya, dia menceritakan kenikmatan yang dia dapat kepada orang yang dia sukai, kepada orang yang baik, dalam rangka untuk ya diambil ibroh, dalam rangka bersyukur, bukan membanggakan. Barakallahu. Supaya nanti dengan itu saudara kita yang soleh akan mendoakan. Ya, ketika kita misalkan punya baju baru. Ya, ada saudara kita yang kita beritahu, alhamdulillah saya tadi dapat rezeki punya baju baru, maka saudara kita akan mendoakan ilbas jadidan wa iskariman wa mutsahidan. Pakailah baju tersebut ketika baru dan hiduplah mulia serta matilah dalam keadaan syahid. Itu doa bagi orang yang melihat pakai pakaian baru. Barakallahu. Dan bahkan dalam hadis ya ada nasihat supaya memakainya sampai usang. Bukan kemudian ya sobek sedikit sudah dibuang. Barakallahu. Bahkan Nabi beliau selalu ya sering menjahit baju beliau yang sobek. Padahal kalau beliau ingin ganti, mudah bagi beliau. Dunia seisinya mudah beliau dapatkan. Barakallahu. Tayyib. Demikian pula apabila seorang tertimpa dorro, kesempitan hidup, ujian yang tidak menyenangkan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan untuknya. Ya, siapapun dia, ketika seseorang berada di atas kenikmatan atau tidak, tentu akan mendapatkan ujian. Orang yang kaya, yang hartanya melimpah, banyak dari mereka yang diuji dengan rasa sakit, ya, atau diuji dengan perkara-perkara yang tidak membuat dia bahagia. Ya, kehidupan rumah tangganya yang tidak teratur, anak yang durhaka dan lain-lain. Maka kalau ternyata ada seorang yang ditimpa ya, ujian yang membuat dia harus bersabar lalu dia bersabar, maka itu adalah kebaikan untuknya. Jadi hidup di dunia itu tidak lepas dari nikmat dan tidak lepas dari ujian. Kalau dia bersyukur atas nikmat, bersabar atas ujian, maka itu adalah kebaikan untuknya. Demikian pula ketika dia sakit, ya, dia bersabar atas apa yang dia rasakan. Dia tertimpa keletihan, kesusahan, gundah gulana, galau, ya. Dia bersabar, maka ada kebaikan untuknya dan hal itu semua sebagai kafaroh, sebagaimana yang dalam hadis tadi disebutkan sebagai penebus dosa, dosa-dosa kecil. Barakallahu. Tayyib. Dan dalam riwayat Imam Muslim, illa kufira biha min sayyiatihi, melainkan dengannya akan digugurkan kejelekan-kejelekannya, kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi seseorang itu tidak pernah terlepas dari kesalahan selama dia masih hidup. Ada kesalahan berupa perkara-perkara yang hulu berlebihan, kezaliman, atau berupa perkara yang meremehkan, ya, entah itu dari sisi cacat dalam beribadah, tidak sempurna dalam beribadah, ya, dan lain-lain, maka dengan kita bersabar atas ujian yang menimpa, maka itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Kemudian pada hadis yang berikutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, an Abdul Malik ibni Umair, dari Abdul Malik bin Umair, an Abdurrahman ibni Sa'id, dari Abdurrahman bin Sa'id, an abihi, dari ayahnya, qala, beliau berkata, kuntu ma'a Sulaiman, aku pernah bersama Sulaiman, wa ada maridun fi kindah, dan aku menjenguk orang sakit di kindah. Falamma dakhala alaihi, maka tatkala wa ada maridun fi kindah, dan dia Sulaiman menjenguk orang sakit di kindah. Tatkala dia Sulaiman menemui orang tersebut, qala abshir, maka dia mengatakan abshir. Ini Sulaiman menghibur. bergembiralah. Fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafarah wa musta'taban. Karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin, Allah menjadikan pada sakit tersebut sebagai kafarah, tebusan dosa untuknya. Wa musta'taban, dan sebagai bentuk untuk meraih keridhaannya. Fa inna maradul fajir, sementara sakitnya orang yang fajir, ahli maksiat, kal ba'ir aqalahu ahlu thumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursila. Sakitnya seorang fajir, orang fajir, orang ahli maksiat, itu bagaikan unta yang diikat oleh keluarganya kemudian dilepas. Dia tidak tahu untuk apa diikat dan untuk apa dilepas. Tidak ada faedahnya. Sehingga orang yang fajir atau orang yang kafir, orang yang musyrik, munafik, yang mereka ya tidak tahu hakikat dari sakitnya seorang hamba, ya, berlalu begitu saja. Sehingga dia tidak sabar, ya, tidak merasa senang barakallahu dengan musibah yang menimpanya, maka berlalu begitu saja tanpa faedah. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu, bahwasanya di balik ujian seorang mukmin ada kabar gembira untuknya. Apa itu kabar gembiranya? Kabar gembiranya ada dua. Yang pertama adalah sakitnya itu sebagai penebus dosanya, penggugur dosanya. Dan ini dosa-dosa yang kecil, ya. Karena dosa besar hilang dengan taubat. Kabar gembira yang kedua, sakitnya seorang mukmin itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Dua kabar gembira ini akan dia dapatkan manakala dia sabar. Barakallahu fiikum. Tayyib, faedah yang berikutnya. Di antara penggugur dosa-dosa kecil untuk seorang mukmin adalah rasa sakit atau penyakit yang menimpanya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya, ma yusibul muslim min nasobin, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit. Dan seterusnya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan dengannya Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Entah itu kesalahan dosa-dosa kecil dari pandangan mata, dari lisan yang tidak terjaga, dari tangan atau kaki yang sering berbuat dosa, barakallahu. Adapun penggugur dosa yang lain selain rasa sakit banyak, seperti wudu. Ya, berwudu itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Salat 5 waktu. Salat Jumat. Berpuasa Ramadan. Ya. Kemudian ya, melakukan amalan-amalan yang lainnya seperti sedekah, infak dan lain-lain, barakallahu fikum, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Oh iya. Kemudian faedah yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan la ajra lil fajir al-kafir. In marido, tidak ada pahala untuk orang yang fajir, orang yang kafir, dan semisal dengan mereka tatkala sakit, tidak ada pahala. Barakallahu fikum. Bahkan sakitnya seorang kafir, orang yang kafir, itu sebagai hukuman untuk dia di dunia. Walaupun mungkin dia sabar, dalam tanda kutip, tidak mengeluh, tetapi selama dia belum beriman, maka tidak mendatangkan pahala dan tidak menghapuskan dosa-dosanya. Barakallahu. Dari sini menunjukkan nikmatnya pada dirinya menjadi seorang mukmin. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ada kebaikan. Ketika dapat musibah dia bersabar, ada kebaikan. Ketika dapat nikmat tidak bisa bersyukur, kadang bisa, kadang tidak, berarti ada dosa. Atau tertimpa musibah, kadang bisa sabar, kadang tidak, terjatuh dalam dosa. Allah memberikan syariat yang berikutnya, istighfar dan taubat. Seandainya tidak ada syariat istighfar dan taubat, ya, manusia akan binasa. Ya, karena tidak setiap orang yang mendapatkan nikmat bisa bersyukur. Walaupun dia mukmin, terkadang dia masih terjatuh dalam dosa, memakai ya kenikmatan lewat keluar dari jalan ketaatan, kadang sengaja atau tidak. Demikian pula ketika dia tertimpa musibah, terkadang tidak selamanya dia bisa bersabar. Terkadang terucap ucapan keluh kesah yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa mengurangi atau menghilangkan pahala sabar. Karena kesabaran yang dianggap itu adalah pada ya gertakan atau pada kejadian yang pertama, respon dia yang pertama kali. Itu yang dianggap. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, innama sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu teranggap ya pada kejadian, respon dari kejadian pada kali pertama. Tertimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sulit, susah bagi orang yang bisa mengatakannya, kecuali mereka-mereka yang Allah beri hidayah, orang beri taufik. Terkadang walaupun dia muslim, mukmin, ya masih marah-marah, berkeluh kesah, baru beberapa saat atau besoknya baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini pahala kesabaran tidak sempurna atau dia tidak mendapatkan. Beda kalau dia kemudian bertaubat karena berkeluh kesah tadi, dosa itu memang diampuni karena bertaubat. Ya, tetapi belum tentu pahala sabar tadi dia dapatkan. Makanya alhamdulillah ada syariat istighfar dan taubat. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam mukaddimah pendahuluan kitab Al-Qawaidul Arba, ya, beliau menyebutkan fa inna hadhi thalathah kun wa misa'at, maka sesungguhnya tiga amalan ini adalah kunci dari kebaikan, kunci dari kebahagiaan. Apa itu? Beliau menyebutkan, ya, apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Apabila itatnaba, dia berdosa, terjatuh dalam kesalahan, dia beristighfar. Fa inna dzalika min unwanis sa'adah. Maka tiga amalan tersebut termasuk kunci dari kebahagiaan seorang hamba. Jadi hidup di dunia ini tidak lepas dari tiga amalan ini. Harus bersyukur, harus sabar, istighfar. Nah, tiga amalan ini itu masuk dalam takwa. Ada orang sholat, ada orang haji saat mampu, zakat, puasa, berarti dia bersyukur atas kenikmatan yang dia dapatkan. Dia bisa sholat. Ketika dia sehat, dia harus bersyukur dengan sehatnya. Bagaimana? Menjalankan ketaatan, ya sholat. Ya. Ketika dia tertimpa musibah, ya, dari berbagai macam musibah, dia harus sabar. Nah, terkadang tidak bisa syukur, tidak bisa sabar, ada istighfar dan taubat. Jadi tidak keluar dari tiga itu. Barakallahu fiik. Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, at-tabsyir bil ajri wa tsawab lil marid. Pentingnya memberikan kabar gembira dengan adanya ganjaran dan pahala untuk orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu dibesarkan hatinya, jangan ditakut-takuti. Sakit apa? Ini saya digaris tumor. Ah, tumor. Belum kanker? Belum. Ah, tetangga saya itu habis tumor langsung kanker. Nah, besoknya itu ternyata sudah enggak ada itu. Nah, seperti ini ya. Tidak baik, tidak boleh. Karena para ulama menyebutkan ketika orang itu sakit, maka ya roja, rasa harap dia harus ditingkatkan daripada khauf. Ketika orang sehat, rasa khauf harus dia tingkatkan, rasa takut harus dia tingkatkan daripada roja. Jadi para ulama menyebutkan hidup seorang hamba di dunia untuk sampai kepada Allah itu seperti seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap pertama dengan amalan roja, mengharap pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Ya. Sayap yang berikutnya adalah khauf, takut kepada Allah. Kalau hanya dalam hidupnya ini dia mengedepankan salah satunya, yang roja saja, maka dia akan menjadi orang zindik. Dia mudah berbuat dosa. Ketika diingatkan, ittaqillah, Allah kan maha pengampun. Karena dia apa? Roja dia, rasa harap dia kepada Allah, dia besarkan. Dia dominankan daripada khauf. Maka dia akan binasa. Atau ketika dia hidup di dunia ini, rasa khauf dia kedepankan daripada roja. Akhirnya dia menjadi teroris. Ada orang berbuat dosa dikit, jangan gitu, kafir kamu. Padahal dosa tersebut dosa besar, bukan dosa yang keluar dari kekafiran. Ada yang begini, kafir kamu. Kita harus takut kepada Allah. Makanya teroris dari semenjak zaman Ali bin Abi Thalib itu karena rasa khaufnya itu mereka tak, mereka kedepankan. Nah, seorang muslim hidup di dunia itu khauf dan roja harus seimbang. Nah, tapi dirinci, ketika sakit rasa harap dia, roja dia harus dia kedepankan. Supaya apa? Supaya dia bisa bangkit. Dengan dia mengharap pahala atas sakitnya yang dia timpa. Dengan itu dia bisa semangat lagi. Tetapi kalau dialah khauf yang dia kedepankan, dia tidak akan kemudian mengharap rahmat Allah atau tidak mengharapkan pahala di balik rasa sakitnya. Dia akan tertekan. Sakitnya tidak akan sembuh-sembuh. Sehingga ketika dia hendak meninggal, suudzon kepada Allah. Sepertinya Allah ini tidak sayang kepada saya. Buktinya saya ini dihukum dengan ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan sebaliknya orang yang sehat dia harus mengedepankan rasa khauf, takut kepada Allah. Jangan dikedepankan rojaknya, harapnya. Kenapa? Karena orang yang sehat itu peluang untuk berbuat maksiat itu lebih besar daripada orang yang sakit. Nah, ketika orang sehat, rasa khauf, takut kepada Allah harus dikedepankan, harus dimaksimalkan daripada rojaknya, sehingga dia tidak mudah berbuat maksiat. Jadi itu rincian dari para orang. Oleh karena itu, ketika kita menjenguk orang yang sakit atau kita sendiri yang sakit, rojaknya harap, mengharap ridho dari Allah, pahala dari Allah dibalik sakit itu, itu dikedepankan supaya bisa semangat lagi. Dan dengan itu dia benar-benar husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya dengan sakitnya itu berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Yakni apa? Digugurkan dosa-dosanya manakala dia bersabar. Barakallahu. Ini rincian yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, Nabi menyatakan sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin ketika tertimpa musibah, di antaranya sakit, kemudian dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan untuknya. Ya, jadi orang yang sakit, ya, itu di antara adab kita menjenguknya, pertama memberi kabar gembira bahwasanya di balik itu semua ada kebaikan kalau dia sabar. Ya, jangan ditakut-takuti. Ini di antara adab-adab. Yang kedua, jangan berlama-lama ngajak bicara kesana kemari bagi pasien, karena kan dikhawatirkan dia malah lupa dengan musibah yang dia dapat. Barakallahu. Jadi di antara adab menjenguk orang sakit itu tidak lama, sebentar saja. Ya, sebentar. Apalagi kalau sakitnya itu ya yang membutuhkan pertolongan dari Allah, banyak doa. Barakallahu. Baik, ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Inti dari pertemuan kita kali ini bahwasanya sakit itu di antara sebab gugurnya dosa-dosa seorang mukmin. Adapun sakitnya orang kafir, orang musyrik, orang fajir, orang fasik, itu sebagai hukuman dari Allah untuk dia. Tidak ada kebaikan sedikit pun untuk mereka. Wallahu ta'ala sawab naktahi lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.